السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali bertemu lagi di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Pembahasan kita masih sama, bab tentang hukum salaf 'ala al-mar'i bi qarinihi wa mamshah. Hukum salaf, hukumnya para salaf, seseorang itu dihukumi sesuai dengan teman dekatnya, qarinnya, teman dekatnya, wa mamshahu, dan teman perjalanan dia. Karena sudah kita lewati ayat dan hadis dalam pembahasan ini bahwa seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai, bersama dengan siapa yang dia cocok dengannya, akan berjalan dalam dakwah ini, dalam dakwah dia, dalam sepak terjang dia, dalam pemikirannya, itu mencari orang yang seide, sejalan. Kalau tidak seide maka akan pecah. Seideologi, seprinsip. Dia prinsipnya apa? Dia akan cari yang semisal itu. Dan dia tidak akan mau dengan yang berbeda dengannya. Begitulah asalnya manusia. Maka ahli sunnah akan bersama dengan ahli sunnah. Ahli bid'ah pun akan bersama dengan ahli bid'ah. Karena mereka tidak akan suka untuk bersama dengan ahli sunnah. Panas ketika mereka datang di majlis ahli sunnah. Dikarenakan ta'limnya, materi ta'limnya kadangkala bukan hanya sekedar membantah, tetapi bahkan materi yang disampaikan jauh berbeda dengan apa yang dia yakini, apa yang dia pegang selama ini ketika dia di atas bid'ahnya, maka dia tidak akan suka. Dan demikian pula ahli sunnah ketika duduk di hadapan ahli bid'ah tidak akan suka, karena kan dia akan mendapati berbagai macam hal-hal yang melanggar sunnah, berbeda dengan sunnah. Bahkan mungkin mereka akan mencela yang kita yakini dikarenakan kejahilan yang ada pada mereka, sehingga kita tidak akan suka duduk di hadapan mereka. Begitulah yang namanya manusia berkomisimin, dan itu menjadi cara diantara kita menghukumi seseorang dengan dilihat siapanya, teman dekatnya. Sebagaimana telah kita lewati ucapan Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, ini adalah salah satu ulama zaman tabi'in, beliau muridnya Abdullah ibn Abbas. Qala inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu wa shaklahu. Sesungguhnya kami wallah, demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang kecuali dia akan bersahabat dengan manusia yang sama dengan dia dan sejenis dengannya. Fasahibus salihin, maka bergaulah kalian dengan orang-orang yang salihin, min ibadillah, dari kalangan hamba-hamba Allah, la'allakum antakun ma'hum aw mithlahum, maka semoga engkau akan bersama, tergolong dari orang-orang yang saleh ketika engkau bergaul dan bergabung atau bersama dengan mereka, atau engkau ya semisal dengan mereka. Maka hadirin kaum muslimin, ini nasihat dari Ubadah, dari seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Agar kita masing-masing kita menengok, melihat siapakah di antara manusia yang kita jadikan sebagai teman. Karena teman itu adalah cerminan diri kita. Al-Muslimu mir'atu akhihi. Seorang Muslim adalah cermin yang menunjukkan kepada saudaranya, sesama Muslim. Kalau kita bergaul dengan ahlu sunnah, bermajlis dengan ahlu sunnah, tanpa syirik, tanpa bid'ah, maka itu cerminan kita insyaAllah. Karena kita tidak akan bersatu dengan mereka dan bergabung satu majlis dengan mereka kecuali kita sama dalam hal cocok tauhidnya dan cocok pula dalam sunnahnya, tanpa bid'ah. Begitu kaum muslimin dalam mengukur. Kalau diri kita sekarang bersama dengan siapa? Bersama dengan mereka-mereka yang masih tercampuri dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Penyimpangan-penyimpangan pemikiran atau penyimpangan-penyimpangan ibadah. Maka itu pula cerminan kita. Kenapa kita bersama dia? Karena kita cocok dalam hal-hal yang menyelisih sunnah. Dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan sunnah, cocok dengannya. Karena itu kita bersama dia. Tapi kalau kita tidak cocok dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dia, dan kita tahu bahwa dia menyimpang dalam bab asma sifat umumnya, atau dia menyimpang dalam bab ibadah, dia menggunakan bid'ah ini, bid'ah itu, maka kita tidak akan mungkin mau dengan dia karena kita bukan sejenis dengannya. Dan dia pun tidak akan mau dengan kita. Wahagala kaum muslimin. Bisa difahami? Qala Syu'bah bin Hajjaj. Al-Imam Syu'bah, Imam zaman tabi'in. Ibn al-Hajjaj. Qala wajadtu maktuban indi. Innama yusahibur rajulu man yuhib. Tertulis padaku sebuah kata-kata yang diambil dari para salaf. Beliau seorang tabi'in, maka beliau mengambil ilmu dari tabi'in yang lain atau dari sahabat. Karena beliau adalah Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, adalah kibar, pembesar, ulama besar zaman tabi'in, maka beliau mengambil ilmu dari para sahabat Nabi. Di antara ilmu yang tertulis yang diwariskan oleh salaf kepada kami, kata beliau, adalah sebuah kalimat, innama yusahibur rajulu man yuhib. Sesungguhnya tak lain, seseorang akan berteman dengan siapa yang dia cintai. Sebagaimana ucapan Nabi, almar'u ma man ahab. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Karena cinta itu menuntut cocok. Adanya kesamaan. Cinta itu menyebabkan seorang akan mengikuti siapa yang dia cintai. Kalau yang dicintai ahli maksiat, maka dia akan jatuh pada maksiat. Kalau yang dia cintai adalah ahli bid'ah, maka dia akan jatuh pada bid'ah. Sebuah konsekuensi. Karena cinta itu mengharuskan sama dan cocok. Bisa difahami hadirin? Sehingga ucapan ini, ya kaum muslimin, adalah ucapan bukan hanya satu dua orang saja yang mengatakannya. Bahkan belum mendapat di dalam kitab-kitab para salaf tertulis kalimat innama yusahibur rajulu man yuhib. Tak lain seseorang itu akan bergaul dengan siapa yang dia sukai. Dengan siapa yang dia sukai. Dia suka temannya ini adalah ahli sunnah, maka dia akan bersama ahli sunnah. Dia akan mencari pergaulan bersama dengan ahli sunnah. Qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i rahimallahu taala, man satara 'anna bid'atahu. Ini ucapan yang beberapa kali kami sampaikan. Ucapannya Imam Auza'i rahimahullahu taala, beliau ulama zaman tabi'in. Muhammad al-Imam Auza'i beliau mengatakan, man satara 'anna bid'atuhu, Barang siapa yang kebid'ahannya itu tersembunyi, tidak nampak, tertutupi, tidak terlihat oleh mata kita, pandai dia menyembunyikan bid'ahnya, sehingga kita tidak bisa mengetahui, menelisik si A ini siapa dia. Dia itu mengikuti pemahaman apa, aliran apa. Susah ditebak karena begitu rapihnya dia. Kata Imam Auza'i, ketika kita dapati adanya orang yang seperti itu, maka belum memberikan kiat untuk mengetahui siapa orang itu. Lam tafa'alina ulfatuhu. Orang yang seperti itu, yang tersembunyi kebidahannya, kesesatannya, tidak nampak di mata kita, dikarenakan dia betul-betul lihai dalam menutupinya, namun kata beliau, tidak akan tersembunyi tentang siapa teman dekatnya. Begitu kita tahu si fulan ternyata teman dekatnya adalah al-bid'ah, maka kita berarti sudah bisa menghukumi dia, si fulan min ahlil bid'ah, dikarenakan pertemanan itu akan menuntut kesamaan. Al-ulfa, kecondongan hati akan sama dengan yang dia bergaul dengannya. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadang kita tidak mengenal si fulan ini sholat di masjid kita. Muslim, sholat berjamaah, masya Allah. Menampakkan dirinya sebagai orang yang mengikuti sunnah. Kita tertarik dengan dia, kita menyukai dia, memuji dia, masya Allah. Memelihara lihya, berjenggot dia, kemudian telan di atas mata kaki, masya Allah. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita mencintainya. Siapa yang melakukannya maka kita mencintainya. Tetapi kita tidak mengenali dia. Siapa dia? Tidak pernah nampak di majelis kita. Tapi dia tinggal di daerah sini. Tidak nampak di majelis kita. Di sini tidak kelihatan. Tapi masya Allah orangnya baik. Cuman apa? Hati-hati. Kita perlu tahu menelisik lebih dalam lagi. Apa keyakinan dia? Apa manhajnya? Apa akidah dia? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bertanya kepada dia. Kalau kita tanya kepada dia, dia tidak akan menyebutkan jati dirinya. Rapi dia menyebutkan, menyembunyikannya. Saya ini ahli sunnah kalau ditanya. Saya ini saudara kalian muslimin. Terus seperti itu. Tapi tidak pernah nampak tadi. Bagaimana cara kita menghukuminya? Coba dilihat. Dia bergaul sama siapa? Dia memiliki teman dekat siapa? Dia punya teman, teman bisnis, teman kerjaan, teman di pasar mungkin. Bukan itu. Teman karibnya. Di mana dia bermusyawarah dalam dakwah dia. Dia berrapat dengan mereka, koordinasi dengan siapa. Coba lihat. Ternyata didapati dia bersama mereka-mereka anak buahnya Abu Bakar Basir. Khawarij. Oh, dia bersama mereka-mereka ini. Para tukang ngebom-ngebom ini. Yang berideologi. Mengkafirkan pemerintah walaupun sholat. Dikarenakan melakukan pelanggaran ini dan pelanggaran itu. Oh, dari sini kita tahu. Dia adalah khawarij. Khawarij itu kaum muslimin menampakkan secara lahiriah sebagai orang yang mengikuti sunnah. Memelihara lihya. Ya. Kemudian celananya di atas mata kaki, tidak isbal, jidatnya hitam, menunjukkan dia gemar ibadah. Nggak tahu kalau dijublas-jublas kenapa? Tentunya tidak, kita berhusnubon. Nabi kita sudah memberitahukan, khawarij itu memang seperti itu. Jangan heran mereka pandai baca Quran, jangan heran. Sudah ada riwayatnya. Jidat mereka hitam, karena mereka memang ahlu sholat, jangan heran. Mereka ini gemar puasa Senin Kamis kadang puasa Daud. Hal dari sebelah sisi itunya sesuai dengan sunnah, tetapi dari sisi dia adalah khawarij, ini yang diingkari Nabi kita Rasulullah SAW. Satu prinsip ini yang mereka langgar tidak mementati penguasa yang berbuat kezaliman. Walaupun mereka masih sholat. Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. Mereka ini mengkafirkan penguasanya dan jajarannya. Dan sampai siapapun yang mentaati pemerintah itu maka dia kafir. Rakyat semuanya dikafirkan oleh dia. Karena pengkafirannya mereka berantai. Allah pimpinannya kafir. Maka siapa yang mentaati kekafiran maka dia kafir. Kita sal-sal berantai. Tauhid, maka ini tauhid, ini tauhid, ini tauhid, terus tauhid semuanya. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka jumatan, mereka ini tetap tauhid, kafir. Sampai waktu muslimin, saya pernah cerita di sini beberapa waktu lalu. Anak pribadi yang bersyahadatain, alhamdulillah, la uzaki nafsi, aku anak tidak mentazkiya diri sendiri. Muslim, ana yakin muslim, ana beriman, tetapi saya dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan dengan tunjuk hidung, kamu kafir antek-antek Amerika ke saya. Itu pernah terjadi. Mereka yang menggigit siapa? Dari kalangan mereka, Khawarij tadi. Anak buahnya Abu Bakar Basir. Karena pernah saya sholat di satu tempat, tempat itu bukan asing dengan saya, di daerah Kroya saja. Yang isi diri mereka, saya hadir, sholat berjamaah, sempat dialog, saya berusaha menerangkan yang hak, karena dia mengucapkan kalimat yang batil, ternyata langsung vonis, ini antek-antek Amerika, kafir. La hawla wa la quwwata illa billah, padahal barusan sholat berjamaah bersama. Ini, sehingga mereka mengkafirkan bukan hanya pimpinannya, kita sal-sal semuanya. Sehingga kalau mereka punya kekuatan, kaum muslimin di negeri ini yang sudah mereka kafirkan akan dibunuhi. Dan itulah ideologi yang sangat menyesatkan sekali. Takfiri, pengkafiran yang serampangan. Nah, tampilan luarnya itu nampaknya adalah sunnah. Memakai jubah juga. Ini. Ana sering di Nusa Kambangan, tampilannya mereka itu seperti itu. Alhamdulillah di antara mereka ada yang sudah bertobat. Ada di antara mereka yang masih kuat dalam memegangi Khawarij. Yang sudah bertobat, menyapa kita, mengucapkan saya sudah tobat, Ustaz. Saya sekarang ini sudah mengenal dakwah sunnah. Walhamdulillah. Dengan ta'lim-ta'lim yang kita gelar. Dia juga mengikuti ta'lim-ta'lim di radio. Saya datang ke Nusa Kambangan, mereka mengatakan suaranya tidak asing. Cuma ngomongnya pakai keton. Itu karena mereka mendengarkan radio kita, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, sehingga janganlah kita terkecoh dengan penampilan luar sampai kita mengetahui siapakah teman dekatnya. Untuk kita kemudian menghukumi dia sesuai dengan siapa teman dekatnya. Wahagalah kaum muslimin. Bisa dibahami hadirin? Ya. Qala Syekh, qala al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam A'mash, ini juga ulama zaman tabi'in. Kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salatin. Mereka dulu para sahabat, para salaf tidaklah bertanya tentang seseorang setelah diketahui tiga hal ini. Takarannya tiga hal ini yang sudah kita lewati penyebutannya, diulangi kembali pada ucapan ulama yang lain. Kalau sudah diketahui tiga hal ini, selesai sudah. Anda nggak usah tanya lagi tentang siapa dia. Oh, sudah diketahui tiga-tiganya kok. Apakah itu yang pertama? Yang pertama, mamsyahu, perjalanannya. Baik perjalanan safarnya, ya, dia bersama siapa safarnya, ini maksudnya seperti itu, atau perjalanan hidup dia. Sekarang ada bahasa komunitas. Komunitas itu apa Pak, kalau bahasa Jawanya? Perkumpulan. Yang namanya orang berkumpul sejenis, mungkin Pak, Sejenis. Sama. Sejenis mungkin dalam sisi bisnis. Sisi lain mungkin beda. Karena urusan duniawi. Sama dalam hal hobi. Komunitas. Ini Imam Syah. Dia itu perjalanan hidupnya dengan siapa? Karena yang namanya orang akan selalu dia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Manusia itu pak. Makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana berdiri sendiri? Dia butuh makan, dia butuh minum, berbagai macam butuh. Butuh bantuan, butuh sokongan, butuh-butuh. Maka lihat, dia berkumpulnya bersama siapa? Dalam satu wajah apa? Tentunya yang dilihat dalam hal ini adalah perihal yang berkaitan dengan umur dunia, umur diniyah, bukan umur duniawiyah. Umur perkara diniyah, perkara keagamaan. Kalau perkara duniawiyah, itu perkara yang kadangkala mubah. Tetapi ingat, kita diperintahkan untuk mendahulukan yang bermanfaat. Dan kita diperintahkan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Hadisnya apa? Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk hal yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Dan dia tentunya lebih mementingkan yang penting bagi dia. Penting dalam urusan agamanya. Berkaitan dengan akhirat. Penting dalam urusan duniawi dia. Kemaslahatan dia. Dia dahulukan daripada hal-hal yang sama-sama urusan duniawi. Tapi ini, kalau saya melakukannya, mubah-mubah saja. Tapi waktunya habis. Ya. Mending kalau saya mau melakukan sesuatu hal yang urusan duniawi. Mencari hal yang waktunya berlalu sekian jam, saya mendapatkan sekian manfaat. Sama-sama urusan apa? Duniawi ya. Apalagi kalau ada kaitannya ini unsur duniawi, mubah. Bahkan ini kayaknya mubazir, bahkan menyia-nyiakan waktu. Perbandingannya dengan sesuatu yang urusan akhirat. Oh ya tentunya dipilih yang berkaitan dengan urusan apa? Akhirat pak. Ya, urusan duniawi kayak gitu-gitu kok dilakukan. Bisa jadi itu adalah waktu terakhir engkau hidup malah. Melakukan hal yang sia-sia. Engkau melakukan hal yang bahkan bisa menyeret kepada dosa. Hakata kaum muslimin. Nah, yang pertama ini menilai seseorang dari sisi dia bergerak, dia bergaul, dia berjalan bersama siapa. Yang pertama. Yang kedua, wa madhalahu. Madhal. Madhal itu tempat masuk. Seperti persinggahan dia. Dia kalau mampir kemana? Siapa yang diambil? Kita tahu ya kaum muslimin. Contoh misal kita ambil. Di tempat yang tidak kita asing. Mungkin kita sering mendengarkannya. Dan ya minimalnya pernah mendengar. Di Solo. Tempatnya Khawarij. Daerah apa? Nah, itu daerahnya. Pondoknya, pondoknya mereka. Ya. Lulusannya banyak lulusan. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Lulusannya mereka. Ada orang dari jauh-jauh dia mungkin apa? Singgahnya ke situ. Bermalamnya di situ. Karena memang di situ terdapat teman-temannya, bahkan dia mungkin alumni situ, pak sama berarti dia. Saya pikir dia bukan bagian dari mereka. Selama ini saya tidak nyangka, ternyata setelah dia ke Solo, ke situ madkhalnya, tempat singgahnya, tempat masuknya. Ketika kita tanyakan, dia pulang ke daerah kita, kemarin ke Solo, singgah di mana? Dia malu mau menyebutnya, bukan malu, takut kalau terbongkar identitasnya. Tapi kita sudah tahu. Kamu ke sana ya? Iya. Kenapa kamu sana? Oh, sana itu alma materku. Saya lulusan sana. Oh, karuan baik menganak. Pada baik. Begitu. Bisa dipahami hadirin? Itu dia. Yang ketiga, wa ulfahu minan nas. Ulfah artinya kecondongan hati dalam pergaulan. Mungkin secara nyata kita tidak pernah mendapati dia bergabung dengan Khawarij, tetapi dari chattingannya, dari grupnya, dari status dia, memosting postingan dari mereka, ucapan-ucapannya mereka, ya, hujatan-hujatan mereka kepada penguasa, dia naikkan, diupload di webnya dia. Melihat ini sebagai bukti bahwa dia kecondongannya ke sana. Walaupun kita tidak pernah mendapati dia bertemu dengan haula, dengan mereka-mereka Khawarij, tetapi dengan itu kita tahu kecondongan hatinya dia tidak bisa didustai dengan muncul ucapankah, atau muncul sekarang ini di dunia mayakah, ataukah muncul darinya penghinaan terhadap sunnah, pelecehan terhadap sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, ini tiga hal yang dengan ini kita bisa mengenal siapakah dia dengan melihat tiga hal ini. Yang pertama mamsyahu, yang kedua wamadkhalahu, yang ketiga waulfahu bainan nas. Mamsyahu artinya dia berjalan bersama siapa, perjalanan yang dimaksudkan perjalanan hidup dia atau perjalanan safarnya. Karena safar itu juga, orang safar untuk beberapa hari itu mencari yang cocok. Nggak benar Pak? Nih. Safar dengan orang yang nggak cocok, beda prinsip, itu akan makan api. Tahu makan api Pak? Masa api dimakan? Ya bukan itu maksudnya, ini bahasa apa makan api ya? Ya. Ngenes. Ya. Kebocah disengi safar naik mobilnya saya, malah apa-apa cocok. Duna bae Pak. On balingana. Tentunya orang yang safar itu mencari teman yang cocok. Hakadehon. Atau dalam perjalanan dakwah. Dakwah ini juga sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah apa? Perjalanan. Ya. Wa madkhalahu wa man yulfahu. Qala Hisham ibn Hassan al-Azdi rahimahullahu ta'ala, inna Ayyub shakhsiyan du'iya ila ghasl mayyit, fakharaja malqum falamma kashafa an wajhihi al-mayyit fa'arafahu faqala aqbilu qibla sahibikum falastu aghsiluhu ra'aituhu yumashi sahiba bid'atin. Berkata seorang yang bernama Hisham ibn Hisan al-Azdi, beliau mengisahkan imam besar Ayyub al-Shakhtiyani. Al-imam Ayyub al-Shakhtiyani, ulama kibar di zaman yang terkenal sekali ucapannya beliau yang begitu tegas dalam membela sunnah. Satu hari du'ya ila ghasl mayyit, beliau diminta untuk memandikan salah seorang jenazah mayit. Fakharaja malqaum, maka beliau sebagai ulama ditemani beberapa orang untuk ikut serta dalam memandikannya. Berombongan beliau datang dengan masyarakat ke tempat si mayit. Falamma kashafa an wajhihi, tatkala beliau membuka wajahnya orang tersebut, arafahu, beliau mengenali orang yang mati ini. Faqala, maka beliau mengatakan, aqbilu qibla sahibikum, silakan kalian mandikan orang ini. Orang ini muslim dia. Silakan kalian mandikan orang ini. Lastu aghsilukum, aku tidak akan memandikannya. Ulama besar al-imam Ayyub al-Shakhtiyani tidak mau memandikannya. Tentunya ada pasal. Karena memandikan jenazah termasuk apa? Ibadah, hakul mayit. Haknya mayit adalah dikafani, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu hak mayit. Menjadi fardu kifayah hukumnya. Sudah kita lewati dalam kitab yang sering kita kaji. Kitab apa? Mulakhaf Syekhi. Perhatikan alasannya apa disebutkan oleh Imam Ayyub Syakhtiani. Ra'aituhu yumashi sahib bid'atin. Aku pernah melihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Aku pernah melihat dia bergaul, berjalan bersama ahlul bid'ah. Maka dengan sebab ini saya tidak akan memandikan dia. Masya Allah ya kaum muslimin, sikap tegas. Mungkin ada yang bertanya, lawakanis mati Pak Ayub, umumannya ini kan Imam Ayub Syakhtiani. Wis mati, kenapa harus dihajar seperti itu? Jawabannya ya kaum muslimin, ini peringatan dan pelajaran bagi yang hidup. Bagi yang hidup, jangan sesekali melakukan kebid'ahan. Maka kami tidak akan menyalahkannya. Kami tidak akan memandikannya. Walaupun dia muslim, silakan kalian-kalian yang al-bid'ah itu silakan. Dia memiliki hak. Tetapi saya, yang Ayyub Syakhtiani, tidak akan memandikannya. Di sini diambil sebuah faedah penting. Kalau seandainya ada jenazah, yang jenazah itu dikenal semasa hidupnya pendosa, berzina, naudzubillah min dzalik, tarikus shalah, meninggalkan salat, kita bagaimana? Kita wallahu alam enggak berani gegabah dalam mengkafirkan. Hati-hati, mudah-mudahan dia masih muslim. Kami yang penting tidak berani mengkafirkannya. Hukum asal dia muslim, tapi kami tidak akan menyelati. Zajuran anhu, sebagai pengingkaran kita terhadap perbuatan dia, dan supaya masyarakat tahu bahwasanya seorang ustaz si fulan, alim fulan, si ain yang soleh, enggak mau menyelati dia. Silakan selati oleh yang lain. Ini sebagai apa? Peringatan bagi yang hidup. Jangan melakukan seperti yang dilakukan olehnya. Hakadah kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Yang seperti itu diperbolehkan. Antum, umpamanya di masyarakat antum, dikenal orang yang saleh, orang yang alim, dan ada orang mati, ahli bid'ah. Datang-datang, tajia-tajia. Dia masih muslim. Kita tetangga. Tapi untuk menyelatinya tidak. Kenapa Pak Ustaz kok gak nyelati? Cukup kalian aja. Saya tidak. Orang akan mengetahui, oh karena dia ini kehidupannya dulu begini, begini, begini. Maka kita tidak mau menyelatinya. Hagatakum muslim. Bisa difahami? Sebagaimana Nabi SAW ketika diminta menyelati seseorang yang dia masih memiliki hutang. Nabi mempersilakan kepada yang lain untuk menyelatinya. Adapun aku tidak menyelati. Sampai ada yang menanggung. Ana ya Rasulullah. Ana domin. Aku yang menanggung utang. Barulah Nabi SAW mau menyelatinya. Bukan berarti tidak boleh disolati. Selama dia muslim, maka disolati. Qala Muhammad bin Ubaidillah Al-Ghulabi rahimahullahu ta'ala, yatakatamu alul ahwai kulla syai'in illa ta'alufa wassuhbata. Yatakatamu artinya ahlul ahwa, ahlul bid'ah, itu berusaha untuk menyembunyikan kebid'ahannya, menyembunyikan kesesatannya. Dalam rangka apa mereka menyembunyikan kesesatannya? Dalam rangka untuk bisa menyeret kaum muslimin ahlu sunnah untuk jatuh pada bid'ahnya. Maka dia menutupi betul kebid'ahan yang ada. Kita kata. Sampai dia mendapatkan mangsa 2, 5, 7, 10. Ketika dia sudah memiliki kekuatan di masjid itu. Namanya sebuah masjid. Sudah ada yang simpatik dengan dia. Membelanya. Maka dia mulai memunculkan jati dirinya. pelan-pelan, supaya terjadi tafrik, perpecahan di tengah-tengah jamaah masjid tersebut, yang untuk kemudian dia akan bebas menyuarakan kebatilannya dikarenakan sudah mendapatkan dukungan dari jamaah yang ada dalam masjid itu. Ini keinginan al-bid'ah. Mereka tidak lugu mengisi ta'lim, wahai kaum muslimin, saya ini adalah ahli bid'ah yang sesat. Ajaranku mengajak kepada syaitan, tujuanku menuju neraka. Ikutilah aku. Payu mutan bak tinggal di sini pak. Mutan ini bisa supreme dengan teng Indonesia. Payu pak. Indonesia subur makmur. Tongkat saja jadi tanaman. Ya, kebatilan-kebatilan yang nyata masih ada yang mengikutinya. Itu Indonesia, masya Allah. Kemahripah Allah jinawi. Ya, sampai kebatilan pun makmur. Ahmadiyah, pemahaman yang batil, nampak batil sekali. Tapi pengikutnya dengar? Ada. Syiah, jelas sekali kebatilannya. Masa ya Abu Bakar dan Umar dikafirkan? Tanya kepada kaum muslimin, siapa orang yang paling baik? Sahabat Nabi. Siapa yang terbaik di antara para sahabat Nabi? Akan terjawab Abu Bakar dan Umar. Itu muslim. Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Ninga. Gemah ripalo sina. Ya. Batu jadi apa, Pak? Tanaman apa? Contohnya apa? Budin. Budin nggo gebuk jenengan lara, Pak. Jadi tanaman itu, masyaallah. Banyak yang mengikuti Syiah dalam keadaan Syiah seperti itu kondisinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seharusnya tidak ada yang mengikuti, tetapi begitulah syaitan berhasil dalam menipu. Nah, awal mereka kemunculannya itu tidak langsung serta-merta menyebutkan kebatilannya, enggak. Menampakkan cinta Ahlul Bait, menampakkan kesukaannya kepada Nabi, kepada Fatimah, Hasan, Husain, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim yang berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus supaya masyarakat terkesima, dan pada ujungnya nanti entah kapan akan muncul kebid'ahannya. Nah, kata imam beliau disebutkan di sini, Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghulami, ahlul bid'ah itu menutupi segala sesuatu kebid'ahnya. Yang tidak bisa ditutupi apanya? Kata beliau adalah pergaulannya, perkawanannya. Itu yang akan mungkin bisa dia tutupi. Dia akan koordinasi dengan pimpinannya, koordinasi dengan sejawatnya, koordinasi untuk bisa membuat makar yang lebih lagi. Akan ketahuan, oh ternyata kamu ahlul bid'ah, dibuktikan dengan kamu bergaul dengan ahlul bid'ah. Bisa dibantu hadirin? Nah, mungkin ada pertanyaan? Sebentar lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Qala Mu'ad Ibn Mu'ad li Yahya Ibn Sa'id rahimahumullahu ta'ala, ya Aba Sa'id الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. Berkata Mu'ad ibn Mu'ad kepada seorang yang bernama Yahya ibn Sa'id, wahai Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id, الرجل seseorang, wain kata maroyahu, walaupun dia menyembunyikan pemikirannya, menyembunyikan ideologinya, menyembunyikan keyakinannya, lam yahfadaka fibnihi, itu tidak akan tersembunyi pada anaknya. Bapaknya menyembunyikan jati dirinya, pada anaknya tidak. Anaknya akan berbicara, akan berbuat seperti didikannya siapa? Bapaknya. Ini dia. atau nampak pula pada sodikihi. Dia berusaha menyembunyikan bid'ahnya, kebatilannya. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan teman-temannya. Demikian pula yang ketiga, wala fi jalisihi. Dia bisa menyembunyikan ideologi kebatilan dia. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan dari teman-temannya. Seorang kalau ketahuan meyakini Allah memiliki sebuah keyakinan. Na'udzubillahi min dzalik, kalau itu terjadi kalangan kaum muslimin. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Apakah ada di antara kaum muslimin yang mengatakan kalimat itu? Para ulama menyebutkan kalimat yang semisal dengan ini adalah kalimat yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan bantuannya Nur Muhammad. Pernah mendengar kalimat ini? Itu syirik dalam rububiyah. Yani Muhammad alaihissalatu wassalam belum ada, belum diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi kecuali ada bantuan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi min dzalik. Kalimat ini kalimat yang jelas-jelas kekufuran nyata, tapi dia sembunyikan. Dia tidak mau mengatakan. Ketahuannya dari pergaulan. Oh, dia mengikuti sufi khabith yang menyatakan Allah menunggalo dia dengan apa? Gustinya. Menyatunya dia dengan Tuhannya. Oh, sudah. Kita kenal dia siapa. Karena itu pemahamannya batil. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.